بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين. Kekafiran orang-orang musyrik di zaman kita lebih besar daripada kekafiran orang-orang musyrik terdahulu. A'azamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Lebih besar daripada kekafiran Abu Jahal dan Abu Lahab. Iyadan billah. Lianna al-musyrikin al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil shiddati. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik terdahulu berbuat syirik, baik di masa lapang, mereka berbuat syirik di masa lapang dan memurnikan ibadah kepada Allah dalam keadaan sulit. لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدة إلا الله. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya tidaklah bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Amma musyriku zamanina fahum fi syiddati aktsaru syirkan minhum fi rakha'i. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, maka mereka di masa sulit lebih banyak berbuat syirik daripada tatkala mereka dalam keadaan lapang. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatihim. Apabila mereka terjatuh di dalam kesulitan, mereka menyeru sesembahan-sesembahan mereka. Kullun yunadi ma'budahu. Masing-masing menyeru sesembahannya. Liyukhallisahu minal gharaqi fil bahri. Yukhallisahu min kada. Agar sesembahannya tersebut menyelamatkannya dari tenggelam di lautan, menyelamatkannya dari demikian. Kullama zadal khataru zada syirku indahum. Semakin bertambah bahayanya, justru semakin bertambah kesyirikan yang ada pada mereka. Fahum ashaddu minal musyrikin al-awwalina wal'iyadu billahi. Maka mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik terdahulu dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dan apabila kemadaratan menimpa kalian di lautan, hilanglah, lenyaplah segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali ia semata, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yaitu mereka, tatkala ditimpa bahaya di lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah semata. Kemudian tatkala Allah Azza wa Jalla selamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling, kembali berbuat syirik. Dan manusia sangat banyak berbuat kekafiran. Faqad dzakara Allahu 'anil kuffari annahum idza massahumud durru tarakus sadata wal masyayikha falam yad'u ahadan minhum walam yastaghifu bihi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir bahwasanya mereka tatkala kemadaratan menimpa mereka, mereka meninggalkan para pemimpin dan para masyayikh yang mereka ibadahi. Lalu mereka tidaklah berdoa kepada seorang pun di antara mereka dan tidak beristighasah kepada seorang pun di antara mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika lahu wa yastaghithuna bihi wahdahu. Bahkan mereka memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata, tiada sekutu baginya, dan beristighatsah hanya bagi Allah semata. Fa idza jaa ar-rakha'u asyraku. Kemudian apabila datang kelapangan, datang kepada mereka kelapangan, kemudahan, mereka pun kembali berbuat syirik. وَأَنْتَ تَرَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِهِ زُهْدٌ وَاجْتِهَادٌ وَعِبَادَةٌ. Dan engkau melihat orang-orang musyrik dari kalangan penduduk di zaman kita, bisa jadi sebagian mereka mengklaim bahwa ia termasuk di kalangan ahlul ilmi dan mengklaim bahwasanya pada dirinya terdapat kezuhudan, kesungguhan dan ibadah. Idza massahu ad-durru qama yastaghitsu bighairillahi. Apabila kemadaratan menimpanya, ia pun bangkit beristighatsah kepada selain Allah. Mithli ma'rufin aw 'Abdul Qadir al-Jailani. Kepada selain Allah, yaitu seperti Ma'ruf Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ajallu min haula'i mithlu Zaid bin Al-Khattab wa Zubair. Dan yang lebih mulia daripada orang-orang ini seperti Zaid bin Al-Khattab dan Zubair. Wa ajallu min haula'i mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih mulia daripada mereka ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka beristighatsah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Fallahul musta'anu, maka hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Wa a'zamu min dzalika wa atammu annahum yastaghitsuna bit-tawaghiti wal kafarati wal maradati. Dan yang lebih besar perkaranya dari hal tersebut dan lebih parah adalah bahwasanya mereka beristighatsah dengan para taghut, orang-orang kafir dan para pembangkang. Mithlu Syamsana wa Idrisa. Seperti Syamsan, Idris, ini bukan yang dimaksud Nabi Idris alaihissalam, bukan, orang lain. Yang termasuk di kalangan tawaghit. وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْقَرُ وَيُوسُفُ أَمْثَالُهُمْ. Dan dikatakan padanya, yaitu disebut pula di antara para tawagit yang mereka ibadahi, Al-Ashqar, Yusuf, ini bukan Nabi Yusuf alaihissalam, وَأَمْثَالُهُمْ, dan yang semisal dengan mereka. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi yang lebih mengetahui, dan segala puji hanya bagi Allah di awal dan di akhir. Semoga Allah azza wa jalla mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Amin. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, معروف هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين في العراق يعبده القبوريون. معروف yaitu di antara yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal adalah Ma'ruf Al-Karkhi, dari kalangan para wali yang ma'ruf di Iraq yang diibadahi oleh para penyembah kubur. Wa Abdul Qadir Al-Jailani imamun min a'immatil hanabilatil qudama'i. Dan Abdul Qadir Al-Jailani imam dari kalangan a'immah hanabilah terdahulu. Fahuwa imamun jalilun, maka beliau adalah seorang imam yang mulia. Walakin lamma ma ta'taqadu annahu yanfa'u wa yadurru. Akan tetapi tatkala beliau wafat, orang-orang musyrik meyakini bahwasanya ia, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, bisa memberikan manfaat dan bisa memadaratkan. Fabanau ala qabrihi, maka mereka pun membangun bangunan di atas kuburannya. Wasufiyyatu takhaduhu imaman lil mutasawwifati ashabi tariqatin yusammunahumul qadiriyata. Dan orang-orang sufi menjadikan Abdul Qadir Al-Jailani sebagai imam bagi orang-orang sufi, para penganut tarekat yang mereka sebut dengan Qadiriyah. Wa huwa bari'un minhum rahimahullahu. Dalam keadaan Abdul Qadir Al-Jailani berlepas diri dari mereka, semoga Allah merahmati beliau. Fa huwa ma'rufun bis-salahi wal-istiqamati wal-'ilmi wat-tuqa. Maka beliau Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ma'ruf, diketahui dengan kesalehannya, keistiqomahannya, ilmu dan ketakwaannya. Kana min akabir ashabi madhhabil Imam Ahmad. Beliau termasuk dari kalangan para sahabat senior atau para penganut madhab al-Imam Ahmad yang besar. Walahu fihi muallafun ma'rufun ismuhu al-ghunyatu. Dan beliau memiliki sebuah karya tulis yang ma'ruf tentang madhab al-Imam Ahmad rahimahullah yang berjudul al-ghunyatu. Wa Zaid bin al-Khattab sahabiyun jalilun. Dan Zaid bin al-Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia. وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. Dan beliau adalah saudara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. وقتل في اليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة. Beliau dibunuh di dalam perang Yamamah, dimakamkan di Yamamah, dan dibangun di atas kuburan beliau kubah, iyadan billah, oleh orang-orang musyrik. Falamma jaa Syekh Muhammadun rahimahullahu hadama hadhihi al-qubbata wa lam taqum ila al-ana walhamdulillahi wa lan taquma insyaallah. Kemudian tatkala datang Syekh Muhammad, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Beliau pun menghancurkan kubah ini dan kubah tersebut tidak berdiri sampai sekarang dan segala puji hanya bagi Allah dan kubah tersebut tidak akan berdiri insyaAllah. Wazubair bin al-Awami dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hawari Rasulullah SAW, penolong beliau. Wa haula'il awliya'u was-sahabatu ya'buduhumul quburiyyun. Dan para wali serta para sahabat ini diibadahi oleh para penyembah kubur. Walakinnahum lam yaktafu bi'ibadatihim. Akan tetapi mereka tidaklah mencukupkan diri dengan peribadahan kepada para wali dan para sahabat tersebut. Bal abadut tawagita wal kafarata wal maradata minas saharati wal kahanati wal ibahiyina wal hululiyina. Alladzina yaquluna man taraka al-awamira wan nawahi fa huwa muqarrabun minallahi wa laysa bihajatin lil awamiri wan nawahi wa innama hiya lil awami faqat amma huwa fa wasala ila Allahi wa la yahtaju ila shay'in. Bahkan mereka juga mengibadahi para taghut, orang-orang kafir dan para pembangkang dari kalangan para penyihir dan para dukun. Serta al-ibahiyin, yaitu orang-orang yang membolehkan segala sesuatu. Wal-hululiyin, orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu dengan para makhluknya. Mereka yang mengatakan, orang yang meninggalkan perintah dan larangan, maka dia didekatkan kepada Allah. Dia tidak butuh lagi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah dan larangan-larangan hanyalah untuk orang-orang awam saja. Demikian ucapan mereka. Adapun ia, yaitu orang yang meninggalkan perintah dan larangan tadi, telah sampai kepada Allah dan tidak butuh lagi kepada sesuatu pun. Ini ucapan mereka. Wa Syamsan wa Idris wa Yusuf haula'i tawaghitu. Mereka ini adalah para taghut kanu fir riyadi. Yang dahulu ada di Riyadh. Qabla zuhuri da'wati syekhi, sebelum kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Falamma ja'a syekhu wa qama bil jihadi fi sabilillahi wastawla al muslimuna 'ala al riyadi azalu hadhihi al wathaniyati minha wa min ghairiha walhamdulillah. Maka tatkala datang asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau pun bangkit berjihad di jalan Allah dan kaum muslimin pun menguasai Riyadh. Mereka pun menghilangkan berhala-berhala ini dari Riyadh dan dari yang selain Riyadh. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dengan demikian ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, kita telah selesai dari risalah tafsir kalimat tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan insyaallah taala pada hari Senin nanti kita akan lanjutkan pada kitab yang setelahnya, yaitu syarah Al-Qawa'id Al-Arba' li Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami'